Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قنبنا عزكم الله tema yang kita angkat pada kesempatan sore hari ini ialah sedikit mengupas tentang sebuah cara, sebuah makar yang sering dilakukan oleh syaitan, baik setan dari bangsa jin maupun setan dalam bentuk manusia. Sebuah makar yang betul-betul lebih berbahaya dibandingkan dengan sebuah aksi pemberontakan, sebuah aksi peperangan. Sebuah makar yang bisa menghancurkan segala sesuatu dari yang skala paling kecil, rumah tangga, sampai skala yang paling besar, yaitu sebuah bangsa dan negara. Makar syaitan ini dikenalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan at-tahrish bainal muslimin. Adu domba di antara kaum muslimin, menanamkan kebencian, permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin, menanamkan perpecahan, perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin, menyulut api fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Tema ini seperti yang diutarakan pada prolognya masih pada bagian pembahasan mewaspadai langkah-langkah syaitan, tipu daya syaitan pada pembahasan bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan. Kesyirikan, kekufuran sudah. Yang berikutnya terkait dengan penyimpangan-penyimpangan bid'ah ini akan kita perpanjang, dikarenakan di poin inilah banyak terjadi korban-korban dari kalangan bangsa jin dan bangsa manusia. Korban tipu daya syaitan, korban makar syaitan. At-tahrish, adu domba. Disebutkan dalam sebuah hadis di dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda sekaligus memberitakan kepada kita umat Islam tentang makar setan, tipu daya setan, langkah-langkah setan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna syaitana qad ya'isa." Fi riwayat ayisa ay ya'buduhu al-musalluna fi jaziratil Arab walakin hitahishi bainahum. Yang artinya sesungguhnya setan sudah berputus asa bisa disembah oleh orang-orang di jazirah Arab, tetapi dia berusaha untuk mengadu domba di antara mereka. At-tahrish bainahum. Makna hadis ini barakallahu fikum cukup jelas. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya jaziratul Arab setelah masuknya Islam, dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang dahulunya jaziratul Arab penuh dengan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan, penyembahan-penyembahan kepada selain Allah, setelah datangnya Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, jazirah Arab bersih dari semua kesyirikan. Tidak ada lagi praktek-praktek kesyirikan di sana. Sehingga setan sudah putus asa, sudah tidak punya harapan disembah di sana. Artinya tidak lagi punya harapan bisa melestarikan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan di sana. Tidak bisa. Ini berkat dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi upaya setan sekarang ini adalah berupaya untuk mengadu domba di kalangan kaum wahidin, mengadu domba di kalangan ahli tauhid dengan cara menyulut permusuhan di antara mereka, kebencian di antara mereka, bahkan fitnah-fitnah di antara mereka, peperangan-peperangan di antara mereka, dan semisalnya. Tahrish. Barakallahu fikum. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim termasuk mukjizat Nabi. Tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebab pada kenyataannya sekarang ini jaziratul Arab bersih dari semua praktek kesyirikan. Dan juga nyata seperti yang disampaikan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, banyak makar-makar syaitan dan musuh-musuh agama yang berupaya untuk membuat kaum muslimin terpecah belah, terkoyak-koyak, tercabik-cabik, muncul beragam fitnah di tengah-tengah mereka, saling bermusuhan di antara mereka. Namanya tahrish. Hadis ini berita ya kawan. Tapi maknanya adalah insya. Hadis ini isinya adalah tahdzir, peringatan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, hati-hati. Syaitan punya sebuah cara, syaitan punya sebuah makar untuk memporak-porandakan kaum muslimin, yaitu tahrish. Disebutkan oleh para ulama ketika menjelaskan riwayat ini, pengertian at-tahrish disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Ketika menerangkan riwayat ini, beliau mengatakan at-tahrish iqa'ul khusumah wal khusunah bainahum. Yang namanya tahrij ialah menyulut pertikaian, menyulut sikap kasar, sikap keras di antara kaum muslim. Itu tahrij. Ketika ada upaya-upaya memunculkan pertikaian, perpecahan, perselisihan di kalangan kaum muslimin, ketika ada upaya-upaya untuk membuat umat Islam bersikap keras, bersikap kasar, bersikap melampaui batas, hati-hati. Di situ ada pemain, ada penyusup yang berupaya untuk melemahkan kaum muslimin. Dan makarnya disebut dengan tahrij. Ini adalah manhaj iblis. Manhaj iblis untuk memporak-porandakan Bani Adam, terutama ahlu tauhid, terutama kaum muslimin. Iqa'ul khusumah, iqa'ul khusunah, menyulut pertikaian, menyulut sikap kasar dan keras di antara kaum muslimin. Tahrij. Juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Athir rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Usul. Beliau menyatakan at-tahrij ialah al-irra. Al-irra'u bainan nasi ba'dihim li ba'din. Ini bahasa yang lebih umum. Yang namanya tahrij adalah irra. Yang namanya irra, provokasi. Memprovokasi umat manusia, sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Jadi provokasi untuk merusak. Inilah makna tahrij yang sesungguhnya. Kalau yang disebutkan sebelumnya sama Al-Baghawi, contoh-contoh tahrijnya. Tiada bentuk provokasi untuk merusak hubungan antara dua pihak dengan cara menyulut pertikaian, perpecahan, menyulut sikap kasar dan segala macam. Sehingga ikhwanatina azakumullah, disimpulkan oleh para ulama, yang dimaksudkan dengan tahrij adalah isaratul adawah wal barba. Isaratul adawah wal barba wa ta'libun nufus ba'dihha ala ba'd liyahdutha asyijar wal khilaf was syaqa. Yang namanya tahrij adalah menyulut permusuhan. Itharah, menyulut, membakar api permusuhan, kebencian, memprovokasi sebagian pihak atau sebagian yang lain, supaya terjadi pertikaian, supaya terjadi perpecahan, supaya terjadi kesengsaraan. Hadza huwa tahrij. Seperti yang disebutkan dalam riwayat di atas, barakallahu fikum, jelas menunjukkan bahwasanya upaya tahrij ini adalah manhaj iblis. Dia adalah manhaj iblis untuk menghancurkan Bani Adam. Kemudian ikhwanatina azakumullah, pelaku tahrij itu bukan semata-mata iblis. Iblis yang memang sebagai orang pertama. Tapi pelaku tahrij ini bisa terjadi pada siapapun. Pelaku tahrij, ya pelaku adu domba, bisa jadi datang dari kalangan orang-orang kafir. Ini yang paling pokok. Dikarenakan orang-orang kafir adalah jundul iblis. Pasukan-pasukannya iblis memang. Dan juga dikarenakan orang-orang kafir ini adalah adauddin, adaul muslimin. Orang-orang kafir itu merupakan musuh-musuh agama, musuh-musuhnya kaum muslimin. Otomatis mereka adalah pihak pertama yang memunculkan sikap adu domba. utamanya orang-orang kafir yang betul-betul sangat benci kepada Islam wal muslimin, dan yang dikenal sepanjang sejarah adalah orang-orang Yahudi. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Walan tarda 'anka al-yahudu wal-nasara hatta tattabi'a millatahum." Sekali-kali orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga engkau mengikuti milah mereka. Maka semenjak zaman dahulu kala, maka Yahudi, maka Nasrani selalu berupaya untuk menghancurkan kaum muslimin. Di antaranya tahrish. Bisa juga barakallahu fikum pelakunya dari kalangan kaum munafikin. Dia muslim. Dia seorang muslim. Kaum muslimin. Tetapi terjangkiti penyakit nifaq. Nifaq ialah menyembunyikan kekufuran dan menampilkan secara bahir keislaman dia. Itu namanya munafik. Bahirnya muslim, tapi dalam hatinya, dalam jiwanya betul-betul benci dengan Islam dan muslim. Maka dia pun rela untuk berkonspirasi dengan orang-orang kafir dalam rangka untuk menghancurkan kaum muslimin. Di antara upayanya adalah tahrish. Kalau orang-orang kafir dari luar, kalau munafikin dari dalam, sehingga tahrish adu domba yang dimunculkan oleh kaum munafikin itu lebih berbahaya, lebih laten dibandingkan dengan yang dari luar. Karena mereka penampilannya sama dengan kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin, tapi makarnya sama dengan makarnya orang-orang kafir. Bisa juga barakallahu fikum pelaku tahrish ini pada kaum muslimin yang sesungguhnya bukan munafik, tetapi muslimin yang memiliki kepentingan pribadi. Muslimin-muslimin yang fasik. Muslimin-muslimin yang jahat. Memiliki kepentingan-kepentingan pribadi. Baik terkait dengan urusan harta benda. Atau terkait dengan kekuasaan. Atau terkait dengan wanita. Atau terkait dengan yang lain-lainnya. Upaya untuk mencapai misinya. Mencapai apa yang diinginkan menggunakan cara tahrish. Tapi itu semuanya barakallahu fikum sama. Secara sifat, ingat ya. Sifat bukan pelaku. Secara sifat itu sama. Sama-sama makar setan. Sama-sama manhajnya iblis. Kalau ada kaum muslimin yang memiliki perangai, berarti pada dia ada perangai setan. Peranginya loh ya. Perangi syaitan. Ada pelakunya masing-masing. Ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang fasik, ada yang orang yang jelek. Barakallahu fikum. Sehingga perang ini perlu diwaspadai. Di samping itu merupakan sifatnya makhluk yang paling jelek, iblis la'anallah, juga efeknya sangat mengerikan. Efeknya sangat mengerikan. Barakallahu fikum. Dan juga bisa merambah kepada siapapun tanpa dia sadari dikarenakan beberapa sebab atau beberapa alasan atau beberapa kepentingan. Tanpa sadar masuk dalam kerangka tahrish, maka dia pun terjatuh dalam perkara dosa dan perang yang begitu jahat. Ikhwanuddin a'azzakumullah, tahrish ini memiliki beberapa gambaran surah bentuk adu domba. Disebutkan oleh para ulama kita, sesungguhnya sifat ini sesungguhnya bisa masuk bahwa semua lini, semua sisi. Bahkan tahrish ini bisa dilakukan di antara umat manusia, bahkan juga dilakukan di antara hewan ternak. Manusia adu domba. Kalau hewan betul-betul diadu hewan. Itu jika disebut dengan istilah tahrish bainal ba'im bainal hayawana. Sambung ayam. Itu kan dibikin supaya ngamuk ayamnya. Wahnya terperibu. Tahrif. Nanti akan ada pembahasannya insyaAllah. Suar gazirah. Banyak bentuknya, banyak ragamnya, banyak macamnya, dan masuk dalam semua sisi. Saya sebutkan di antara yang pokok-pokoknya. Di antara bentuk tahrij ialah is'alu naril fitan bainan nas la siyama bainal muslimin. Menyalakan api fitnah di antara umat manusia, terutama di kalangan kaum muslimin. Apapun bentuk fitnahnya, ketika ada upaya isyal, ya ada pelaku ya. Nah mungkin apinya tahu-tahu menyebar, ada yang nyumet apa ya? Yang nyalakan, ada yang menyalakan api tadi. Nyumet api gitu ya. Ada yang menyalakan apinya tadi. Tindakan menyalakan api fitnah tadi adalah tindakan tahrij. Dan itulah yang memang dilakukan oleh iblis la'anahullah. Itulah memang pekerjaan iblis la'anahullah dengan para tentaranya. Memunculkan berbagai macam fitnah-fitnah di antara Bani Adam. Baik fitnah syahwat atau fitnah syubhat. Fitnah syahwat terkait dengan kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran. Perkara terkait dengan syahwat. Syubhat terkait dengan pemahamannya menyimpang, kekufuran, kesyirikan, penyimpangan-penyimpangan, bid'ah dan yang lain-lainnya. Yang pernah kita bahas sebelumnya. Ini pekerjaan siapa? Disebutkan dalam sebuah hadis. Di dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan dalam sabdanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna arsha iblis ala al-bahr, sesungguhnya singgasana iblis di lautan, kata Rasul. Ya kita percayai waktu dia memberitakan laut mana, wallahu a'lam. Yang penting di lautan. Tidak mungkin kita mengatakan laut Tuban, wallahu a'lam. Yang penting di lautan. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya singgah sana iblis di lautan. Fayab'atu sarayahu yafinunan nas. Dari situlah dia mengutus pasukan-pasukannya. Saraya Dariyah, pasukan perang. Dia mengutus pasukan-pasukannya, tentaranya untuk menfitnah umat manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'adhamuhum 'indahu a'dhamuhum fitnatan. Maka seseorang atau pasukan yang paling agung, yang paling mulia kedudukannya di sisi iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Rawahu Muslim. Semakin mampu dia menyalakan adi fitnah, semakin besar fitnahnya menimpa Bani Adam, semakin diagungkan oleh iblis. Ini sebagai orang yang diagungkan, dimuliakan, disanjung oleh siapa? Oleh iblis. Ini pertanda para kalafikum, katanya para ulama, kaidah. Semua tahrij, semua upaya-upaya adu domba, di belakangnya adalah iblis. Adalah iblis. Apa? Otak pertamanya adalah iblis. Semua fitnah-fitnah yang muncul di tengah-tengah Bani Adam, terutama di tengah-tengah kaum muslimin, itu otak pertamanya adalah iblis. Iblis inilah yang mengirimkan pasukan-pasukan dia untuk menebarkan fitnah di tengah-tengah umat manusia. Pasukannya ini dari kalangan setan jin dan setan manusia. Barakallahu. Ini adalah tahrish. Makanya nanti na'azakumullah perlu diwaspadai semua perkara-perkara yang memunculkan fitnah di tengah-tengah umat manusia. Barakallahu fiikum. Hati-hati. Yang pertama kali perlu kita sadari adalah awas. Ini makar setan. Awas, ini makar setan. Ulahnya setan, tipu daya setan, langkah-langkah setan. Berarti masing-masing waspada. Lalu cari apa sebabnya, apa pemicunya. Kemudian cari solusinya. Solusinya tentu dengan cara-cara syar'i. Intinya para kuatikum, menyadarkan kaum muslimin secara khusus, menyadarkan umat manusia secara umum, hati-hati, otaknya adalah itu. Jangan termakan oleh makar-makar iblis, barakallahu fiikum. Ini umumnya banyak umum, semua fitnah, baik fitnah yang menimpa seseorang dengan temannya, suami dengan istrinya, antar tetangga, antar kaum muslimin, antar warga, antar kampung, di tengah-tengah sebuah bangsa, sebuah negara, penguasa dengan rakyatnya, antar penguasa, antar rakyat, masing-masing. Terkait dengan masalah syubhat, syahwat yang memunculkan fitnah, hati-hati. Itu pekerjaan iblis. Waspadai, hindari. Jangan termakan dan jangan tertawa oleh hal tersebut. Barakallahu. Ini diantara bentuknya. Panjang rinciannya, yang jelas itu secara umumnya. Diantara bentuk tahrij adalah menyulut, menyalakan api fitnah di tengah-tengah umat manusia, terutama di kalangan kaum muslimin. Lebih berbahaya di kalangan orang-orang yang di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, contoh berikutnya dari contoh-contoh tahrij ialah raf'un syiar al-qadariyah. Ini dimasukkan dalam pembahasan asadiyah hizbiyah. Mengangkat syiar-syiar kesukuan. Mengangkat syiar-syiar kesukuan. Atribut-atribut kesukuan. Bahasa lainnya barakallahu fikum adalah menanamkan sikap fanatisme. Fanatisme kepada suku, kepada kabilah, kepada daerah, kepada seseorang, kepada yang lain-lainnya. Apa dia? Ini juga bentuk tahrij yang dilakukan oleh syaitan dan tentaranya. Dengan cara seperti inilah kaum muslimin akan terkotak-kotak menjadi serpihan-serpihan kecil. Kekuatannya begitu besar dibelah-belah sama mereka. Fanatik dengan suku ini, suku ini, suku ini, suku itu. Saling bermusuhan, saling membenci. Fanatisme golongan ini, golongan ini, golongan itu. Saling bermusuhan, saling membenci. Antar golongan, antar suku, antar kabilah, antar daerah, antar wilayah, dan segala macamnya. Ini barakallahu fikum dalam Islam disebut dengan asadiyah atau hizbiyah. Juga dikenal dalam sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk dakwah jahiliyah. Seruan-seruannya orang-orang jahiliyah. Terjadi. Sempat terjadi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis cukup panjang. Hadis cukup panjang dalam Sahih Muslim dan juga dalam Sahih Bukhari. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma diceritakan, ketika itu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in sedang dalam sebuah safar perang, ada dua orang sahabat, satu sahabat Ansar, dua sahabat Muhajirin. Dua orang ini lagi ribut, cekcok mulut sampai meninggi suaranya. Akibatnya adalah ketika salah satu dari mereka memukul pantat saudaranya dengan gagang pedang. Allah dipukul pantatnya pada dalam tembok. Marah dia, semakin naik suaranya, semakin melengking suaranya, ternyata muncul itu asofiyah qabaliyah. Yang muhajir mengatakan, ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, tolong kami, tolong saya. Yang asal mau terima, ya lal ansar, wahai orang-orang ansar, tolong saya, tolong kami. Ternyata direspon. Yang muhajir langsung datang berbondong-bondong di belakang yang muhajir tadi. Yang ansur juga itu datang semua di belakang yang ansur tadi. Hampir mau perang. Hampir mau baku bunuh. Baku perang. Hampir saja. Nanti kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam terkopoh-kopoh. Lari di tengah-tengah mereka sambil menjel selendangnya. Memberikan peringatan keras kepada mereka semuanya para sahabat dengan mengatakan abidah wal jahiliyah wa ana baina abhurikum. Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah semacam ini sementara aku tengah-tengah kalian? Da'uha baina amuntina, tinggalkan itu semua. Itu seruan yang kusuk, kata Rasulullah. Itu seruan yang kusuk, kata Rasulullah. Padahal yang dipanggil nama-nama syar'i muhajirin. Ya. Itu kan namanya gelar untuk sahabat yang muhajir. Yang dipanggil Ansor. Nama sahabat Ansor. Tapi kala itu bukan digunakan untuk perkara yang mulia. Digunakan untuk perkara yang tercela. Asofiyah muhajiri. Ada asofiyah Ansor. Fanatik muhajiri. Fanatik Ansor. Sudah tercela. Masuk dalam kerangka fanatisme kelompok dan golongan. Lihat ya, ketika muncul asofiyah tadi, hampir saja perang, menyulut api peperangan di antara dua pihak yang sangat mulia ketika itu. Semuanya para sahabat, yang ini muhajirin, yang itu ansor. Bayangkan. Tapi alhamdulillah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menenangkan mereka, menyadarkan mereka. Itu semuanya adalah seruan-seruan jahiliyah. Sekaligus sebagai faedah bagi kita, ketika ada seruan-seruan, suara-suara yang mengandung unsur fanatisme kelompok, golongan, daerah, wilayah dan yang lain-lainnya, kabilah, suku dan semestinya dan semisalnya, itu semuanya adalah dakwah jahiliyah. Rangai seruan-seruannya orang-orang jahiliyah. Dikecam, dilarang lagi kita Muhammad SAW. Dan belum mengatakan fa innaha mutinah. Tinggalkan seruan-seruan tadi. Itu merupakan seruan yang kusuk. Ini bahaya. Setingkat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itu hampir saja terkena yang namanya tahrish. Aduh doang. Bayangkan. Pemicunya bukan karena kekufuran, bukan karena kesyirikan, bukan karena kebencian kepada Islam, bukan karena kemunafikan. Pemicunya adalah ribut pribadi. Cek-cek dua orang. Nggak terima, dipukul pantatnya sama pedang, teriak-teriak, akhirnya memunculkan yang namanya asofiyah tadi. Itu bahayanya tahrish. Setan bermain di situ. Bermain di situ ya. Dengan halusnya, dengan lembutnya dia masuk, memunculkan fanatisme suku, fanatisme kabilah, dan semisalnya, berhasil tahrish. Alhamdulillah, ditegak. Diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bagaimana kiranya dengan orang-orang yang selain para sahabat yang kayak kita-kita ini lebih gampang diadu domba. Ya baya. Lebih gampang disurut amarahnya. Maka hati-hati. Apalagi kalau memang ada orang-orang yang sudah menyimpan kebencian yang sangat kepada kaum muslimin dari kalangan munafikin, apalagi orang-orang kafirin, maka tentunya adu dombanya, tahrisnya lebih dahsyat. Sudah memang bentuk makar, bentuk rencana terselubung, rencana yang terang-terangan dan segala macamnya. Nauzubillah min dzalik. Waspadai. Di antara bentuk tahrish adalah kembali mengibarkan bendera-bendera kesukuan, fanatisme, fanatisme golongan, dan yang semisalnya itu adalah bentuk-bentuk tahrish adu domba yang disukai oleh iblis la'anahullah, yang dikecam dalam Islam dan disebut dengan dakwah jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah, dan dikatakan busuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dipahami ya. Yang ketiga, yang ketiga di antara bentuk dan contoh tahrish ialah at-tadzkir bil akhta' al-madhiyah is'alan lil fitnah wa ihya'an laha. Ini ada pemainnya ya, Mas. Menyebut kembali, membongkar lagi luka lama, kesalahan-kesalahan masa lalu dengan tujuan untuk menyulut api fitnah, menghidupkan lagi bara fitnah yang padam atau hampir padam. Ada pemain kan ya, ini ada muharrisnya, pelakunya namanya muharris, ini ada provokatornya, ini orang-orang jelek yang jahat, tidak rela melihat keharmonisan di kalangan kaum muslimin, tidak rela melihat kaum muslimin bisa bersatu padu, tidak rela melihat sebagian pihak begitu mesra, begitu erat ukhuwahnya. Dibongkar lagi luka lama, luka lama. Dibongkar lagi masa lalu di antara mereka untuk memunculkan kembali namanya fitnah. Ada provokatornya. Tanda provokator tapi orang jelek, orang jahat yang diwaspadai. Ini dicontohkan barakallahu fikum pada masa lalu. Pelakunya dari kalangan Yahudi. Disebutkan dalam sejarah, pada masa lalu ada seorang Yahudi yang bernama Syaz ibn Qais. Syaz, yang pertama Sin Mu'jamah, yang kedua Sin Muhmalah. Syaz bin Qais al-Yahudi. Ini seorang Yahudi yang betul-betul sangat benci dengan Islam. Dia tidak rela melihat keharmonisan dan ukhuwah yang terjalin antara suku Aus dan suku Khazraj, dua kabilah besar di kota Madinah, yang setelah mereka semuanya masuk Islam disebut dengan sahabat Ansor. Ya, sahabat Ansor itu dari kota Madinah, itu dari dua kabilah besar, kabilah Aus, kabilah Khazraj. Anda melihat sejarahnya para rahimakum, dua suku ini dahulunya berperang di masa jahiliyah, perang sampai dikenal peperangannya begitu panjang di antara mereka dengan peperangan Bu'ad, Yaum Bu'ad. Perangan, pembunuhan, segala macamnya luar biasa, mengerikan ya. Allah satukan mereka dengan Islam, bersaudara dengan Islam, melupakan semua yang telah lalu, dikubur semua itu, lembaran hitam yang ada, dibuka lembaran baru yang putih, bersaudara, menyatu, masya Allah dengan keislaman, dengan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat keharmonisan semacam itu, menyaksikan muslimin bersatu padu semacam itu, ukhuwahnya begitu indah semacam itu, gak rela ya. setan manusia hatinya. Namanya Syaz bin Qais al-Yahudi. Memang dia seorang Yahudi, tokoh Yahudi. Tidak ikhlas, tidak rela. Dia pun kemudian menyuruh seorang pemuda Yahudi. Disuruh untuk datang di majelisnya suku Aus dan Khazraj. Bahasanya di majelisnya sahabat Ansar. Dikasih sebuah misi. Jadi kalau kamu duduk di tengah-tengah mereka, kamu coba ingatkan lagi mereka itu, masa lalu mereka yang dahulu itu. Nah, kalau ngomong ke orang-orang Aus, nah, kamu ingatkan lagi luka-luka lama dengan orang-orang Khazraj. Kalau kamu ngomong sama orang Khazraj, buka lagi luka-luka lama dengan orang-orang Aus. Iya, betul. Mulai dibuka. Cerita masa lalu sampai disebutkan terkait dengan Yaum Bu'ad, peperangan-peperangan Bu'ad pada masa lalu. Luar biasa. Itu namanya apa ya, Pak? Namanya tahrish. Bentuk tahrishnya adalah membongkar, membuka luka-luka lama. Apa tujuannya? Apakah tujuannya untuk diambil ibrohnya supaya kita jangan mengulangi lagi begitu? Tidak. Tujuan dia adalah untuk menyelidiki. Mereka inilah yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jal dalam firman-Nya. Disebutkan di Al-Ma'idah ayat yang ke-64. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang sifatnya orang-orang Yahudi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah." Setiap kali mereka berusaha menyalakan api untuk perang, Allah padamkan api tadi. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Ini ada faedah yang menunjukkan bahwa di antara makarnya orang-orang kafir dari kalangan Yahudi ini, mereka berupaya untuk senantiasa menjulur api, api fitnah, api peperangan di kalangan kaum muslimin. Biar perang terus, biar ribut terus. Tapi Allah padamkan kala itu untuk Aus dan Khazraj. Ini ayat turun terkait dengan Syaz bin Qais al-Yahudi dan yang semisal dia dari orang-orang yang memang dikenal jahat, provokator-provokator yang berupaya untuk mengadu domba di kalangan kaum muslimin yang bersatu di atas agamanya, dipecah belah, disurut api fitnah di antara mereka, dibongkar luka lama dalam rangka untuk peperangan, permusuhan, kebencian di antara mereka. Terkait dengan Aus dan Khazraj, Allah Azza wa Jalla menurunkan ayatnya. Disebutkan di Ali Imran. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum ahda'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwan." Ingatlah oleh kalian nikmat Allah atas kalian. Ketika kalian dahulu bermusuh-musuhan, lalu Allah lembutkan di antara hati-hati kalian, maka dengan nikmat Allah semata kamu bersaudara. Ingat, jangan terpancing oleh provokasi. Nikmat Allah sangat besar. Kamu dulu bermusuhan, saling membunuh, saling berperang bahkan. Allah lembutkan hati-hati kalian dengan Islam ini, dengan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ini. Ini nikmatnya Allah Azza wa Jal. Engkau bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha. Dan ingat, kamu dulu di tepi jurang kehancuran kekufuran. Allah selamatkan kamu semua daripada ini dengan Islam ini. Dulu kamu kafir, karena kamu muslim. Dulu kamu kafir, di tepi jurang kehancuran. Sekarang kamu muslim di pintu surganya Allah. Diingatkan kembali. Akhirnya mereka semuanya enggak terpancing oleh provokasinya sang Yahudi tadi. Masih utuh persaudaraannya barakallahu. Yang kita ambil apa ya? Bentuk tahrisnya itu. di antara bentuk tahrish, bayangkan membongkar luka lama untuk menyulut fitnah. Yang berikutnya nomor 3 ya ikhwan, siapa pelakunya? Pelakunya adalah orang-orang Yahudi. Berarti memang ada provokatornya. Provokatornya dari kalangan musuh-musuh agama. Siapa yang disasar ikhwan? Hah? Yang diprovokasi siapa ikhwan? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sahabat Ansar. Sehingga diwaspadai bentuk-bentuk adu dombanya tadi, barakallahu fikum. Ini menunjukkan orang yang sangat jahat, orang yang sangat jelek. Imma dia kafir, imma dia munafik. Barakallahu fikum. Melihat ada dua orang dulunya itu kres, musuhan, segala macam. Alhamdulillah, sekarang sudah mulai akur. Ya, sudah mulai akur, segala macam. Sudah, Masya Allah, menyatu hati mereka. Meninggalkan semua yang telah lalu itu. Membuka lembaran baru, taklim, belajar, segala macam, ukhuwah. Luar biasa ini. Akhirnya suka. Mulai dia. Mulai membuka, membongkar luka-luka lama. Hati-hati lah. Ada setan lagi datang kepada anda. Jangan diterima. Jangan dipercaya. Ini pak. Ketumbin mas. Sama yang situ kok. Kok jadi akrab banget kayak gini. Dulu kan mas kan gini-gini-gini. Gitu-gitu-gitu. Gini-gini-gini. Gitu. Dimunculkan lagi lu kalau kalamannya. Nah itu kalau saya mas. Tidak apa-apa saya maafkan sampai hari kiamat. Itu. Wah, sudah dipancing. Tergantung andanya sekarang ini. Kalau andanya betul-betul mendapatkan kebahagiaan, langsung tangkap dari awalnya. Provokator ini. Anta muharris. Kamu ini provokator. Begini. Mas, segala emas. Kamu ini yang jahat. Kok bisa-bisanya kamu membuka luka lama di antara kita? Sudah saya kubur, saya obati. Tak plester sudah. Sudah saya lupakan semua tadi itu. Saya sudah kepingin berusaha untuk baik. Dan saya baru menikmati masa-masa indah. Muamalah yang baik. Ukhuwah yang bagus dengan sikan banyak pihak. Ente dengan kemarin pikir masalah. Pikir. Bagus. Terus begitu kan provokator. Dia tahu diri. Tapi kalau anda terima. Mana ya? Iya, jane. Jani-jani akhirnya, tawa masuk, luka yang sudah ditutup, buka lagi. Tahu-tahu anda termakan oleh provokasi dia. Bisa jadi pelakunya itu bukan orang kafir. Bukan juga orang Yahudi. Bukan juga kaum munafik. Tapi orang jahat, muslim, tapi jahat. Tidak rela, tidak mau, tidak ikhlas melihat ada pihak-pihak yang bahagia dalam muamalah. Waspada dengan orang jelek. Ini bentuk yang ketiga. Bentuk yang keempat dari bentuk tahrish, dan ini yang umum, yang lebih umum dikenal di kalangan kaum muslimin, yaitu an-namimah. Tahu namimah apa? Yang namanya namimah itu ialah menukil ucapan si fulan kepada si alang orang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan di antara mereka berdua. Itu namanya namimah. Naqlu kalamin nas ba'dihim li ba'din ala wajhil ifsad. Menukil ucapan sebagian orang kepada sebagian yang lainnya dengan tujuan untuk merusak hubungan di antara mereka. Diterjemahkan dengan singkat adalah adu domba. Bahasa Arabnya namanya namimah. Pelakunya namanya namam atau khaddad. Pengadu domba atau provokator. Ini orang yang sangat jahat. disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari Khuzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, la yadkhulul jannata qattat ay namam, tidak akan masuk ke dalam surga seorang qattat ay namam, seorang pengadu domba yang menebarkan namimah. Diancam tidak masuk surga. Disebutkan dalam riwayat yang lain juga dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, menceritakan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Kata Rasul memberitakan, innahuma la yu'adzaban. Dua orang yang dikubur sedang diazab. Wa ma yu'adzaban fi kabir. Mereka berdua tidaklah diazab karena dosa besar menurut mereka. Ala wa huwa kabir. Tapi ingat, itu dosa besar dalam syariat. Artinya, tindakannya dianggap biasa. Dianggap remeh oleh pelakunya. Padahal dalam Islam dosa besar. Kata Rasul, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun orang pertama dahulu suka berjalan dengan adu domba, dengan namimah. Wa ammal akhar, adapun orang yang kedua, fakana la yastatiru min baulih. Dia tidak menutup aurat ketika buang air kecil. Diancam dengan apa, Pak? Diancam dengan azab kubur. Provokator-provokator ini, para namam ini, diancam dengan azab kubur. Pertanda itu merupakan dosa besar. Tindakan dosa besar. Provokasi di antara dua pihak untuk merusak hubungan di antara mereka berdua, dosa besar. Diancam dengan azab kubur dan diancam tidak dimasukkan dalam surga pula. Dalam riwayat yang lain, pelakunya itu juga dikenal dengan dzul wajhain, orang yang punya dua wajah. Di zaman dahulu yang namanya dzul wajhain merusak. Ketemu sama si fulan dengan sebuah wajah, dengan orang lain dengan wajah yang berbeda. Tujuan dia merusakkan hubungan. Tapi dzul wajhain sekarang ini digunakan untuk dapat kemaslahatan dua pihak. Kemari dengan wajah tersendiri dapat kemaslahatan dari pihak ini. Ke yang lainnya lagi wajah yang beda lagi dengan tujuan untuk dapat maslahat dari yang ininya lagi. Sama-sama dzul wajhain. Itu merupakan ciri kemunafikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam juga mengatakan dalam Bukhari Muslim, kata Rasulullah SAW, tajidu syiraran nasi dzul wajhain. Kamu akan mendapati orang yang paling jahat, orang yang paling jelek, dzul wajhain, yang punya dua wajah. Alladzi ya'ti ila an-nasi biwajhin wa ya'ti ila akhar biwajhin. Datang kepada sebuah pihak dengan sebuah wajah, ke pihak yang lain dengan wajah yang berbeda, yang punya dua wajah. Ini munafik. Semata-mata punya dua wajah untuk mencari maslahat saja dikatakan munafik, apalagi datang dengan dua wajah untuk membuat kerusakan hubungan di antara pihak-pihak. Dikatakan sebagai orang yang paling jahat, yang paling jelek di sisi Allah. Ini yang sering terjadi, barakah. Dan efek negatifnya namam dahsyat. Sangat dahsyat. Digambarkan oleh sebagian salaf. Apa yang dirusak oleh seorang namam, seorang provokator ini, dalam sekejap tidak akan mampu dilakukan oleh tukang sihir yang paling pandai dalam sebulan. Bayangkan ya. Ini dibandingkan dengan orang yang juga jelek juga. Dukun. Para normal. Tukang sihir. Saya enggak mau nyebut orang pinter ini. Orang seorang alim ya. Ini dukun, dukun sihir. Ini provokator. Dukun ini diminta untuk merusak hubungan di antara masyarakat Tuban. Lah berdarah Allah. Kenapa berusaha itu? Mantra ke apa ke jabi-jabi suwo-suwoan gitu ya. Supaya mereka semua bisa hubungan itu rusak. Ini butuh waktu lama sih. Butuh waktu lama sih. Gimana caranya, segala macamnya. Sudah, repot. Yang ini nama orang kedua ini provokator. Ini provokator dalam modus sekejap bisa membuat meledak kota Tuban. Dikarenakan provokasinya datang ke pihak-pihak tertentu, surut amarahnya. Yang ini juga begitu, kompor-kompor. Wah, sudah. Iya. Nggak pakai lama. Nggak pakai lama. Itu katanya para ulama. Bahkan barakallahu fikum seorang namam. Seorang namam. Bukan banyak orang namam ini. Seorang namam. Seorang provokator. Itu bisa menghancurkan sebuah bangsa. Sebuah negara. Dalam sekejap. Yang tidak bisa dilakukan oleh pasukan besar orang kafir. Tidak bisa. Ya Pak ya. Tergambar gak kira-kira ini? Tergambar yang terjadi. Barakallah. Sebuah negara besar mau diserang sama pasukan-pasukan yang begitu banyak. Tidak mudah menghancurkan sebuah bangsa. Maka bangsa yang ini juga punya pasukan. Negara ini mau perang melawan Indonesia gitu ya. Menyiapkan tank-tanknya, kemudian jet tempurnya dan segala macamnya. Mungkin ketika dia menyerang pertama itu banyak hancur. Tapi gak semuanya sudah hancur. Dilawan sama pasukan Indonesia. Jika punya pasukan tempur, wah perang, lama. Kalaupun lakukan secara lepas, kok seandainya kalah? Semua gak jadi ya banyak. Butuh waktu yang sangat lama. Sangat lama. Itu pun mereka harus mengerahkan pasukan yang banyak, kemudian peralatan yang canggih dan segala macamnya. Mereka juga mungkin juga banyak korbannya. Lama waktunya. Tapi secara provokator, tidak pakai lama. Tidak usah pakai pasukan besar. Tidak usah pakai rudal sekat. Tidak usah pakai rudal tumbuhau. Apa namanya? Jadi ya lagi dia. Tidak usah pakai begitu-begitu. Seorang diri. Tidak ada yang tahu. Tahu-tahu. Tahu-tahu hancur sendiri sebuah negara. Perang saudara. Perang dari dalam. Perang dari luar. Tindakan seorang provokator. Barakallahu. Itu kenapa dalam Islam. Yang namanya namam. Dikecam dengan kecaman yang sangat mengerikan. Diancam dengan azab kubur. Diancam tidak masuk surga. Dikatakan sebagai orang yang paling jahat, yang paling jelek di sisi Allah. Nauzubillah min dzalik. Mereka ini kan bisa masuk ke semua sisi. Yang namanya namamin masuk ke semua sisi. Dia bisa masuk kepada rumah tangga seseorang, hancur. Dia masuk kepada hubungan antar ikhwah, hancur. Dia masuk ke sebuah tatanan sebuah masyarakat, hancur. Dia bisa masuk ke sebuah warga, hancur. Bahkan sebuah negara, hancur. Kalau mereka semua tidak waspada terkait dengan gerakan-gerakan makar adu domba ini. Dan ini dipakai oleh orang-orang kafir. Dipakai oleh musuh-musuh agama. Upaya untuk mengadu domba di kalangan kaum muslimin. Hati-hati. Hati-hati domba. Dibikin ribut. Jangan berbagai macam cara. Isu-isu sektarian dimunculkan. Isu-isu radikalisme dimunculkan, isu-isu semacam-macam dimunculkan supaya muslim dengan muslim yang lainnya ribut, bertengkar, terus begitu. Lemah, gampang dihancurkan. Barakallah, hati-hati. Namimah, pelakunya namanya namam. Allahumma sabar. Ini juga diwaspadai. Bentuk tahrish, adu domba. Yang merupakan manhaj iblis dan tentaranya. Masya Allah. Petunjuk yang lain? Di antara petunjuk tahrij barakallahu fikum ialah al-wishayah al-kadhibah. Al-wishayah al-kadhibah liwali al-amr li'ish'al al-fitan ima bainahum أو بينهم وبين أفراد رعيتهم أو جميعهم. Melakukan tindakan wishayah al-kadhibah. Kalau diterjemahkan mungkin sekarang adalah berita-berita hoax. Gitu ya. Ya. Berita-berita hoax terkait dengan seorang penguasa. Tujuannya jelas untuk menyurut api fitnah. Baik fitnah antar penguasa ataukah fitnah antara penguasa dengan rakyatnya. Jadi kira-kira ini yang disasar siapa ya, Mas? Ya. Penguasa. Ini luar biasa jahatnya. Pelakunya bisa jadi orang kafir yang memang punya makar besar menghancurkan kaum muslim atau kaum munafik memang. Atau ada kalanya barakallahu fikum pelakunya itu adalah individu masyarakat yang enggak suka dengan penguasa. Pribadi. Individu masyarakat yang tidak suka dengan seorang penguasa. Tapi yang dia lakukan itu berefek fatal. Menebarkan berita-berita hoax terkait dengan penguasanya. Itu kan rawan itu. Begitu berita hoaxnya tersebar, apalagi di zaman sekarang ya. Yang satu ucapan sedetik bisa langsung viral di seluruh dunia. Apa itu? Itu satu khabar nyampe hoax kemudian direspon oleh masyarakat-masyarakat yang gak punya akal. Wah, bisa bahaya. Memunculkan reaksi di tengah-tengah masyarakat. Ya, Pak, ya. Deni. Padahal pelakunya ketika ditemukan, tak pikir orang kafir kan itu. Dipikir itu orang kafir yang punya makan dan segala macam. Mungkin saja. Atau yang munafik. Mungkin saja. Tapi ya, terkadang pelakunya dari kalangan orang-orang biasa, masyarakat biasa, kafir tidak, dia muslim, munafik tidak, tidak pernah dia berkonspirasi dengan orang-orang kafir, orang-orang asing dan semisalnya, tidak ada. Tapi pribadi, tapi tingkah lakunya, apa yang dia kerjakan sangat membahayakan. Di zaman dahulu terjadi pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Di masa khilafah Umar. Di masa khilafah Umar ya kan, ketika itu yang ditunjuk sebagai Amir Kufah adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dikarenakan beliaulah yang memang membuka kota Kufah. Setelah menundukkan kekuatan Persia pada masa itu. Setelah Persia tunduk, nah itu dibentuk, dibuka kota Kufah. Yang membukanya Sa'd bin Waqqas, maka beliau yang ditunjuk sebagai amir di sana. Bayangkan, amirnya itu seorang sahabi. Bahkan beliau termasuk bagian 10 orang sahabat yang dikasih kabar gembira masuk surga. Masih hidup ada. Paling Kufah itu sekarang di Irak. Semenjak zaman dahulu kala Kufah ini sumber fitnah. Artinya masyarakatnya itu masyarakat tukang gosip, tukang fitnah. Semenjak zaman dahulu kala. Sampai sekarang ini. Munculnya benih-benih fitnah. Kebanyakan dari Kufah. Syiah ya dari Kufah. Khawarij ya dari Kufah. Kebanyakan dari sana semua. Baik, kisahnya adalah sampai khabar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Bayangkan nyampainya kepada khalifah berita tentang Amir Kufah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kafarkan masyarakat Kufah, enggak suka sama dia. Dia penguasa yang begini. Dia enggak percaya. Dia tahu betul siapa sahabat dan waktu. Tapi kok santer begitu ya beritanya ya? Ditunjuklah salah seorang sahabat untuk kesana. Dan nyampinya pada Khalifah Umar. Seorang sahabat juga yang mulia. Bisa menangani permasalahan. Kesana. Cek ada apa ya. Jadi ternyata tidak ada yang heboh. Ternyata satu orang saja, satu orang, sudah agak tua, bengkai gitu ya. Ternyata memunculkan khabar-khabar bahwa tentang saat itu apa, satu orang. Temu, akhirnya ditemukan dengan saat itu apa. Had, apa yang ada pada kamu? Disebutkan sekian poin. Kita ambil kemudian yang berakos begini, bukan apa? Langsung bertemu sama orang dijawab. Waya begini ada punya gini, ini begini. Ini rinci. Semuanya hawa. Kata Khalifah Umar, itu yang saya duga pada engkau wahai sahabat. Tidak mungkin kamu berbuat demikian. Tapi ya sudah sempat dimutasi. Dikarenakan terlalu santer kabarnya, dimutasi. Begitu semua terbongkar, langsung didoakan sama Sa'ad bin Waqqas. Itu orang didoakan kejelekan sama Sa'ad bin Waqqas dan makbul doanya. Makanya dia panjang usianya, sampai jadi tua bengkek. Tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Jatuh bengkek, senangnya menggoda daun muda. Di tengah jalan. Dan dia tidak mengakui. Asal badmi da'wah sesat. Aku terpimpas doanya Sa'ad bin Waqqas ini. Sampai pada akhirnya dia buta matanya. Lagi jalan di sebuah tempat. Ada lubang. Nyemplung di lubang tadi. Mati. Intinya apa ya? Intinya ada tipe-tipe adu domba yang semacam ini. Dan ini sangat banyak. Di zaman sekarang. Yang disasar itu penguasa, baik itu dari mulai lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, bahkan presiden mungkin. Diberitakan berita-berita hoax tentang seorang penguasa, mungkin pelakunya orang-orang kafir, orang-orang asing, mungkin pelakunya kaum munafikin, oknum-oknum muslim yang konspirasi dengan orang-orang asing, orang-orang kafir, mungkin. Tapi juga diwaspadai adanya pelaku-pelaku yang enggak suka dengan pribadinya itu penguasa. Tapi efeknya sangat mengerikan. Bayangkan dulu di zaman sahabat yang diprovokasi disampaikan bertahwanya saat dia diwakaf dan berhasil dimutasi. Alhamdulillah, hati-hati. Ini di zaman sekarang banyak dan yang merespon lebih banyak lagi. Yang dewasa tidak ada, malah sedikit. Malah berita-berita semacam itu luar biasa dijadikan sebagai makanan harian, sarapan paginya, hoa, sarapan siangnya, hoa, makan malamnya, hoa. Dan itu semua terkait dengan penguasanya. Dan itu yang sangat diinginkan musuh-musuh Allah. Ketika masyarakat tidak punya lagi kepercayaan dengan penguasanya, akan hancur. Gampang untuk ditumbangkan sebuah bangsa sebenarnya dengan cara-cara semacam ini. Hati-hati. Ini semua yang disebutkan untuk kewaspadaan dan kehati-hatian. Jangan sampai kita masuk di dalam ini semuanya dan bisa mewaspadai ketika mendapati poin-poin tadi. Pasti kita pahami awas atau setan di balik mereka semua. Itu adalah tahrish. Jangan dipercaya. Jam berapa maghribnya? Sangat enak sekarang ya? Sekarang atau telepon wajah? Mau menyampaikan sesuatu? Ya. Monggo. Nanti kapan? Pada mahari berarti. Nah sekarang aja. Saiki wae ngomong kumpul kabeh. Pada mahari saya teruskan temanya sampai isaan gitu ya. Sini-sini. Gitu ya. Jadi sambil nunggu maghrib, ingat yang mau sampaikan oleh dia, panitia, monggo. Jika ada waktu yang cukup luang, barangkali ada yang mau disampaikan secara macam, ada waktu sekitar 10 menit, gitu ya. Nanti teruskan kembali temanya, Pak Salim Maghrib, ya, kawan. Model-model yang lain terkait dengan masalah tahrij dan bagaimana solusi untuk menangani isu-isu tahrij tadi barakallahu fikum. Sementara cukup. Wallahu ta'ala alam bisawab walhamdulillahirabbil alamin. Diminta jangan beranjak dulu dikarenakan dari siap-siap mau menyampaikan sesuatu. Walhamdulillahirabbil alamin.